Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim alim. Lampuyum ini Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hulislatan lisani yafqahu qawli wa sadid bi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abada abini dahrat dahirin amma ba'du. Qala al-musannif asy-syekh Thahir bin Shalih al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi mal hikmah fi luhuqil amrad wal alam bil anbiya alaihi mussalat wassalam. Apa hikmah adanya sakit penyakit wal alam sama rasa sakit bil anbiya alaihi mussalatu wassalam terhadap para nabi alaihi mussalatu wassalam. Jadi di sini kita lanjutkan lagi kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya daripada Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Beliau menyebutkan apa sih hikmahnya para nabi itu kok bisa sakit? Seperti Nabi Muhammad SAW bisa demam, terus Nabi Ayub terkena penyakit. Kenapa? Padahal mereka adalah manusia pilihan Allah. Kenapa mereka harus sakit? Di sini disebutkan al-hikmah fi luhuqil amrad. Hikmah, jawabannya hikmah mereka bisa sakit, mendapatkan sakit wal alam dan rasa sakit bil anbiya alaihi wassalatu wassalam terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ma'akaunihim khairal bariyah. Padahal mereka itu adalah makhluk atau manusia yang terbaik. Kenapa bisa sakit? Padahal mereka adalah manusia yang terbaik. Wa kaunisahatihim minal uyub. Dan mereka itu terbebaskan atau terselamatkan dari segala uyub, aib-aib. Bariyatan an ya'zam ajruhum. Ini tentunya kenapa? Padahal mereka manusia pilihan Allah. Kita manusia yang sempurna, fisiknya sempurna. Kenapa masih bisa sakit? Karena satu, untuk meningkatkan pahala atau ganjaran mereka. Itu agar meningkatkan pahala mereka. Karena sakit itu bagi seorang mukmin, bagi agama Islam, orang yang sakit lalu dia sabar, maka sakit itu akan menghapusi dosa-dosanya. Jika dosa-dosanya sudah habis, maka sakit itu akan mengangkat derajatnya. Bahkan disebutkan doa orang yang sakit itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Sehingga kenapa mereka dikasih sakit? Agar mereka dapatkan pahala yang besar. Orang kalau sakit, kalau sabar, dia akan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dia sabar. Jangan ngeluh. Orang sekarang dikit ngeluh ya. Gitu loh. Sakit apa? Sakit panu aja udah ngeluh. Sakit panu, yang tidak anu, udah ngeluh. Allah mah panu muka kuning gitu deh. Allah mah bubuk muka. Mungkin gitu. Baru dikasih sakit sedikit saja sudah mengeluh. Apalagi sakit gigi, wah. Habis satu rumah. Padahal sakit itu jika kita sabar, maka tentu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa yadhharu fi ta'atillah ta'ala tabatuhum wa sabruhum. Dan agar jelas menampakkan ketaatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran mereka, ketetapan hati mereka. Jadi sabar itu kan termasuk taat. Sabar itu kan termasuk taat. Jadi untuk menetapkan kesabaran mereka dan ketetapan hati mereka dalam beribadah kepada Allah. Mereka dikasih sakit, sama seperti kita. Kita juga sakit. Kita demam, mereka juga demam. Kita pusing, mereka juga pusing. Apa bedanya? Agar mereka kalau dikasih penyakit, mereka sabar. Mereka tidak mengeluh. Mereka tetap hatinya. Mereka tidak berputus asa. Lihat Nabi Ayub, dikasih penyakit yang berat, tidak pernah mengeluh sama sekali. Berobat, iya berobat, tetapi tidak pernah mengeluh. sehingga dengan kesabaran itu mereka tetap hatinya, maka itu menjadi buah taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketiga, wa ya'lamuna anna dunya daru bala'in wa imtihan, dan agar manusia itu mengetahui bahwasanya dunia itu adalah tempatnya bala, tempatnya imtihan, ujian. Wala daru ikram, la daru ikramin wa ihsan, bukan tempatnya kemuliaan dan kebaikan. Jadi agar manusia itu tahu bahwasanya dunia ini adalah tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya ujian dan macam-macam, bukan tempatnya untuk mulia-mulia, untuk berbangga diri, bukan. Agar manusia itu tahu. Berikutnya, wali yang keempat, wali alla ya'taqidal uluhiyyah ahadun fihim idza ra'al mu'jizatil bahirah tadhharu 'ala aydihim, dan agar manusia tidak berkeyakinan al uluhiyyah sifat Tuhan ahadun fihim, satu orang pun dari manusia. Idza ra'al mu'jizatil bahirah tadhharu 'ala aydihim, apabila manusia itu melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang keluar dari tangan mereka. Jadi agar manusia itu tidak menganggap para nabi itu sebagai Tuhan. Ya, tidak ada yang menganggap. Alhamdulillah, kita umat Islam tidak ada satu orang pun yang menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai itu Tuhan. Kenapa? Satu, karena Nabi Muhammad Allah ajarkan kepada kita, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang bisa saja sakit. Ya, sakit. Ada riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Oh, berarti nabi biasa. Fir'aun itu kenapa dia ngaku Tuhan? Kenapa Fir'aun ngaku Tuhan? Karena dia tidak pernah merasa sakit selama hidup di dunia. Karena dia tidak pernah sakit di dunia, maka dia mengaku Tuhan. Itu Fir'aun. Makanya ada seorang perempuan soleha. Perempuan soleha ini, dia ngotot minta cerai sama suaminya. Saya mau cerai. Mau ngotot cerai. Tanya, kenapa mau cerai? Gitu. Aku selama berpuluh-puluh tahun nikah sama kamu, saya tidak pernah mendapati kamu dalam keadaan sakit. Berarti kamu tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerai kan aku. Suaminya enggak mau cerai. Iya. Alasannya ngada-ngada ini. Masa enggak pernah sakit dikasih anu. Ya memang betul. Ya, karena bukti Allah Subhanahu wa taala sayang sama suaminya dikasih musibah ini sakit enggak pernah. Cerai. Akhirnya ribut, ngambek suaminya keluar. Zaman dulu enggak ada motor, adanya kuda. Begitu mau naik kuda, mukabur tiba-tiba karena saking terburu-burunya terpleset. Jatuh dari kuda, kakinya langsung terkilir, terpelasa, apa? Tersalah kemudian, ya. Pria, aduh sakit. Begitu istrinya keluar, lihat suaminya kakinya sakit, lalu bilang, "Nah, saat ini aku enggak mau cerai. Sekarang kamu sudah sakit, berarti Allah sayang sama kamu." Itu ceritanya. Karena penyakit menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia. Orang kadang itu, dia itu ingat Allah ketika dalam keadaan sakit. Dia tidak pernah ingat Allah kecuali dalam keadaan sakit. Kalau sakit, ya Allah, ya kan? Sakit gigi aja coba. Megang, ya Allah. Tanpa dia sadari, dia nyebut nama Allah. Minta tolong sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Ya. Tapi begitu dia sehat, nyebut nama Allah enggak pernah. Salat aja enggak pernah. Tapi begitu dia sakit, langsung minta belikan tasbih. Langsung minta belikan Al-Qur'an. Langsung macam-macam, langsung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang yang sakit adalah manusia yang butuh Allah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat manusia itu, umat-umat Nabi itu melihat mukjizat yang besar yang lahir dari tangan Nabi, dari para Nabi, mereka tetap berkeyakinan, mereka tetap beranggapan bahwasanya para Nabi itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kenapa? Toh mereka juga sakit. Wa ya'lamu anna dzalika bi iradatillahi ta'ala wa khalqihi laisa ghair. Dan agar diketahui bahwasanya hal itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya, bukan yang lain. Itu semua kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kadang ada orang pagi jalan sehat. Ya, pagi jalan sehat, jogging, makannya sehatlah pokoknya, diatur makan sayur-sayuran, sayur organik lagi. Iyalah, apalagi vitamin dimakan. Pokoknya pola hidupnya dijaga. Tapi ternyata dikasih sakit juga. Sakitnya kecil, nyamuk datang, lek malaria, demam berdarah. Padahal dia sudah olahraga. Loh, kenapa? Padahal saya jaga hidup saya, pola hidup saya jaga. Kenapa bisa begini? Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menolaknya. Wa annahum wa in azaba qadruhum wa jal amruhum, dan sesungguhnya para nabi itu, ini hikmahnya kenapa mereka sakit. Walaupun tinggi kedudukan mereka, walaupun agung martabat mereka, fahum abidun, mereka tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ajizuna, yang lemah, anjal bin naf'i wa daf'id dharari, untuk menolak manfaat dan untuk mendapatkan manfaat, wa daf'id dharar, dan menolak mudharat. Mereka tidak bisa. Jadi mereka tetap manusia biasa, walaupun mukjizatnya besar, walaupun siapapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tetap manusia biasa yang tidak bisa mendatangkan manfaat, aljabir wadaf idrar, dan menolak bahaya. Alhamdulillah, kita sampai sekarang 1400 abad juga kan, tidak ada satu orang pun yang beranggapan Nabi Muhammad adalah Tuhan, tidak ada, apalagi anak Tuhan. Gitu ya. Tetapi yang anehnya justru konco-konco yang di bawah ini yang ngaku tuh Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku Tuhan. Ya, bahkan umatnya tidak pernah menganggap beliau Tuhan. Tetapi umat-umatnya yang baru keluaran SMP, SMA ngaku Tuhan. Alasannya dapat wahyu. Wahyunya di Bogor. Ya. Bengkel ngaku Tuhan. Nah ini, kenapa bisa demikian? Krisis akidah. Sekali lagi saya ulangi, apa hikmah para nabi itu bisa sakit? Satu, agar tampak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk meningkatkan derajat mereka, mendapatkan pahala. Karena apa? Orang sakit kalau dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dengan catatan apa? Sabar, jangan ngeluh. Ini sakit dikit, ya Allah, jawat sebuti, jawat. Buok muka aku. Apa salah aku? Apa dosa aku? Seakan-akan dia tak ada salah, tak ada dosa. Maksud zaman sekarang, people zaman now. Ya. Lagi heboh ya kalimat itu. Lalu berikutnya, agar manusia tahu bahwasanya dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Tidak ada orang dari lahir sampai mati bahagia terus, tidak ada. Tidak ada. Yang namanya dunia tempat cobaan. Di antara bentuk cobaan adalah dikasih sakit. Wong nabi aja bisa sakit, apalagi kita. Begitu. Apalagi ilmu-ilmu hitam. Atau yang biar kebal, immortal. Ya, apa? Ini kalau anu ngasih apa ayam ini itu tidak mati. Siapa kamu bisa menolak kematian? Jadi kita tetap hamba Allah. Nabi Khidir, ya Nabi Khidir suatu saat akan meninggal. Pokoknya namanya makhluk pasti akan mati. Lalu yang keempat tadi itu, agar tidak ada satu makhluk pun, satu hamba pun yang menganggap para nabi itu tuh tidak ada. Dalam orang agama Islam tidak ada meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Mereka tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, walaupun mereka hamba Allah, basyarun lakal basyar. Manusia, tetapi bukan seperti manusia yang biasa. Sakit tetap sakit. Tapi sekali lagi, walaupun mereka bisa sakit, tapi sakitnya tidak sampai yang mengurangi aib-aib mereka. Apa memberikan mereka aib, tidak. Tidak sampai mengurangi derajat mereka, tidak. Paling sakit biasa, demam, sakit kepala, paling seperti itu. Tidak ada sampai sakit jantung, tidak ada. Sampai sakit gigi tidak ada. Karena itu mengurangi derajat mereka. Kalau sakit gigi berarti jorok orang. Tidak pernah sakitan gigi. Apalagi sampai panu, kurap, kudis, kutu air. Nah itu menunjukkan orangnya enggak bisa menjaga diri. Tidak mungkin para nabi sakit seperti itu. Sakit-sakit seperti biasa. Ma khulasa ma yajib an ta'kida fil haqqil anbiya alaihi wassalatu wassalam? Apa ringkasan konklusi atau inti daripada yang diwajibkan kepada manusia untuk meyakini bagi hak para nabi alaihi wassalatu wassalam? Nah, ini konklusinya. Khulasahnya. Khulasahnya ini. Ini sebentar lagi selesai untuk masalah Rasul. Iya, di situ masalah kelima tentang hari akhir. Khulasahnya, konklusinya, na'taqid, kita meyakini annal anbiya alaihimus salatu wassalam, bahwasanya para nabi alaihimus salatu wassalam itu mausufu nabikulli sifatin. Mereka itu bersifat dengan segala sifat, tazinuna. Tazinu wa mubarrauna fi dhahir wal batin wal fi'l wal qaul an kulli amrin yasin. Mereka bersifat dengan segala sifat yang tazin, yang bagus-bagus. Kita meyakini bahwasanya para nabi itu bersifat dengan sifat yang bagus, sempurna, baik sisi ukhrawi maupun zahir batin lah pokoknya. Dari zahirnya mereka sempurna fisiknya, tidak ada nabi hidungnya pesek. Maaf, yang merasa pesek jangan ngaku nabi lah, sadar-sadar diri, gitu ya. Nah ini benar ini, ya. Tidak ada nabi itu pesek, tidak ada. Tidak ada ceritanya nabi itu giginya rongak, tidak ada. Ompong, ya. Maksudnya anaknya rongak, tidak ada. Yang bahasa gigi rongak, apa lagi, anjang sana, panggilnya, jangan ngaku nabi lah. Sadar diri. Nabi itu kulitnya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Sedang-sedang saja. Yang merasa putih banget, jangan ngaku nabi lah. Sadar diri. Yang merasa hitam banget, sadar diri lah. Tidak ada. Nabi itu sedang. Ini ya, itu ya. Apalagi nabi itu fisiknya bagus, ya. Badannya berbidang, tegar, berotot. Tapi dia terlalu berotot, enak dilihat. Yang merasa tuwas ciki, pokok buncit, itu lagi. Jangan ngaku nabi lah. Ini kan ada di Jember itu. Ngaku nabi, perutnya buncit. Ya. Nabi perut buncit, ya apa? Kecuali agama sebelah, enggak apa-apa itu mengaku Tuhan. Dalam agama Islam sempurna mengaku nabi perut buncit. Apalagi merasa badan daki, janganlah, Ustaz. Nah, itu para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dihinggapin lalat sama nyamuk, enggak pernah. Bayangin. Lalat tuh ninggapi badan nabi enggak pernah. Kenapa? Karena kalau lalat datang menunjukkan ada aroma tidak sedap dalam badan kita, betul? Katanya gitu ya, ilmu biologi kan gitu. Tidak mungkin lalat itu suka pada wangi-wangian. Nah, nabi begitu, tidak pernah. Kenapa? Nabi wangi. Jangankan badan nabi, keringat nabi saja dijadikan minyak wangi. Itu kan sejarah. Ya. Istri nabi, Sayyidah Zam'ah, Zainab binti Khuzaimah, mengumpulkan apa namanya keringat nabi menjadi minyak wangi. Wa kana athyabu tib, minyak wangi yang paling wangi adalah keringatnya Rasulullah. Itu keringat nabi. Coba keringat yang nabi palsu itu. Enggak ada bau mau. Nah, itu ya. Kita kalau enggak pakai Rexona, Allahu Akbar. Sudah sore-sore itu kan, jangankan orang lain, kita sendiri bisa pengsan. Oh, nabi tidak. Itulah kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi. Itu yang terakhir. Yang batin bagaimana? Tidak ada ceritanya para nabi itu hasud. Tidak ada. Tidak ada ceritanya para nabi itu rakus dunia. Tidak ada. Tidak ada ceritanya para nabi itu selak halte. Tidak ada. Apalagi? Sombong. Tidak mungkin para nabi sombong. Kenapa? Hatinya pokoknya sempurna. Mubarra'una fi dhahir batin, dan para nabi itu suci, tidak mungkin, baik secara zahir maupun batin, wal fi'il perbuatan, wal qaul maupun ucapan, an kulli amrin yasin, dari segala sesuatu yang jelek. Tidak mungkin. Seperti tadi yang Anda sebutkan barusan. Tidak ada ceritanya, apalagi kalau ada cerita nabi panduan, tidak ada. Ya. Palak sula, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Nah itu, kita sadar diri, harusnya sadar diri, jangan ngaku nabi lah kalau masih belum sempurna amat. Kiamat aja enggak sempurna kan gitu. Wa annahum yajuzu an tatra alaihim al-a'rad al-bashariyah, dan sesungguhnya para nabi itu boleh datang pada diri mereka, boleh ada pada diri mereka al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat manusia biasa. Boleh. Ya. Dengan catatan allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak menyebabkan kepada naqs, kekurangan fi maratibul aliyah, di dalam kedudukan mereka. Mereka boleh ada sifat-sifat manusia biasa dengan catatan tidak mengurangi martabat mereka. Pak, manusia biasa makan, nabi juga makan. Tetapi nabi tidak banyak makan. Kenapa? Nah, banyak makan itu bisa mengurangi martabat. Coba ini makan di warung udah makan segini. Siapa kata orang? Ah, pelak paju udah ini. Yang tidak enak dilihat kan? Apalagi kalau makan sambil cemot mulutnya, nasinya ini itu, makan kaki di atas, tak mungkin. Mereka juga makan. Mereka manusia mama buang hajat, mereka juga buang hajat. Tetapi sekali lagi tidak mengurangi martabat mereka. Mereka berada sunnah lah, ya sunnah jelas. Nabi duduk, ya istinja ini itu, tidak ada nabi kencing berdiri berlari-lari, tak cebok lagi. Apalagi yang turun truk habis itu jalanan mancal, ya tidak ada. Itu para nabi. Kenapa? Kalau berdiri apalagi anu mengurangi martabat mereka. Sakit juga manusia biasa sakit. Mereka juga bisa sakit. Tetapi sekali lagi sakit yang tidak mengurangi martabat mereka. Iya. Wa anna Allah safahum 'alal alamin, dan sesungguhnya Allah SWT memilih mereka atas semesta alam. Allah yang memilih mereka. Kenapa bukan aku yang Allah pilih jadi nabi ya? Iya. Kenapa dia yang jadi nabi? Kok bukan saya aja? Sudahlah, kamu jangan protes. Syukur-syukur kamu jadi umat Nabi Muhammad. Itu sudah bersyukur ya. Ada orang seperti itu bilang ana. Bib, ana mau nanya, Bib. Untung bukan di majelis, kumpulan biasa. Ngapa Allah milih saya jadi manusia? Ngapa tak jadi hewan, monyet, apa buaya? Kan nyaman. Tinggal baring, tidur, ya kan? Ngapa jadi manusia? Ya, dia protes sendiri lah sama Allah, jangan sama ana. Ya, siapa yang menciptakan dia? Allah? Ya, dia protes sama Allah, jangan sama ana. Ada-ada aja orang zaman sekarang. Oh, Habib ilmunya enggak tinggi. Ini mutasawuf, Habib. Ya udahlah, tinggi-tinggilah ana bilang. Ana enggak paham pertanyaan seperti itu. Diana. Wa arsalahum ilaihim, dan Allah mengutus mereka. Liyakunu bi awamirihi wa ahkam, untuk menyampaikan perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah. Alimina, mereka tahu. Anahum la yaqtalam yaqtinfu amridin. Dan para nabi itu tidak ada yang berselisih dalam perkara agama di kauni aslan, karena dia usul. Perkara usul para nabi tidak berselisih. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada yang satu nabi pun berselisih dalam perkara usul. Tuhan tetap satu yang disembah Allah, sifat-sifat para nabi dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah furu', maka para nabi berbeda. Tidak ada orang bilang empat mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab beda-beda, bikin bingung umat. Jangankan ulama, para nabi saja dulu hukumnya berbeda. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu hukumnya beda. Nabi Musa dengan syariat kita beda. Nabi Musa itu kalau ada najis enggak bisa dicuci. Dipotong. Jadi kalau baju darah enggak bisa dicuci. Dipotong. Ya, tambah lagi. Najis lagi, potong. Itu kalau di baju, kalau di kulit cuman potong lah kulit kamu. Kalau kita tobat, Nabi Muhammad tobat, cukup istighfar kepada Allah. Tobatan nasuh, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulang. Kalau dosa pada manusia tambah satu, minta maaf sama manusia. Itu tobat kita cukup. Umat terdahulu enggak cukup, tambah satu lagi, bunuh diri. Itu pada harus bunuh diri seperti orang Jepang gitu ya. Bunuh diri. Dan harus kamu yang bunuh. Itu umat Nabi Musa alaihi salam berbeda, tetapi tetap usulnya sama yang disembah siapa? Allah. Masalah tauhidnya sama. Cuman masalah hukumnya beda. Umat kita, umat Nabi Muhammad, satu laki maksimal menikah 4 perempuan, enggak boleh lebih. Tapi kalau umat Nabi Allah Musa alaihi salam, satu laki boleh nikah sampai 100 perempuan. Kenapa? Karena populasinya beda. Itu kan ceritanya Nabi Musa itu kan ketika lahir Pak Fir'aun kan mimpi akan ada anak laki-laki yang lahir yang akan membunuh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan titah, setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir dibunuh. Maka semuanya dibunuh waktu itu. Setiap ada anak laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir, dibunuh. Perempuan dibiarkan, sehingga populasi perempuan banyak. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang tidak senang sama Islam, bilang agama, suku, kawin, ini itu. Kamu bilang, kami masih mending 4. Nabi Musa itu 100 loh. Ini kan gitu. Nabi Muhammad gila kawin gitu ya. 9. Nabi Daud istrinya 99. Ya, Nabi Daud istrinya 99. Nabi Muhammad gila kawin. Kamu jawab, masih mending kami Nabi, lah Tuhan kamu kawin. Ya. Itu bagi yang ngejek-ngejek lah. Enggak, ini enggak usah. Paham. Makanya kemarin ada yang ngomong sama anak di medsos. Dasar ontak Arab katanya. Karena jawab, Tuhan kamu itu lahirnya di Arab. Jangan GR. Gitu ya. Jadi bilang dasar ontak Arab. Karena jawab, Tuhan kamu itu loh lahirnya di Arab. Ini kan bisa lahirnya di mana? Bethlehem. Bethlehem di mana? Di Arab. Ya kayaknya jangan ngejek-ngejek ontak Arab. Tuhannya lahir di Arab. Enggak boleh. Ya, enggak boleh ngejek. Enggak boleh mengejek. Bhinneka Tunggal Ika. Itu dalilnya. Saya itu. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya dalil liberal itu dua itu aja. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, tambah satu lagi, Islam rahmatan lil alamin. Selesai. Kalau dalil kita Al-Qur'an, hadis, qiyas, ijma. Wahabi cuma dua, liberal tiga tadi. 2, 3, 4. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Islam rahmatan lil alamin. Bodoh amat mau agama Islam dihina, Islam rahmatan lil alamin. Ya. Nabi Muhammad dihina, Islam rahmatan lil alamin. Selesai. Tapi kalau bapak dia yang menghina kita, hina, ngamuk dia. Ini pencemaran nama baik. Ya, tidak ngerti Bhinneka Tunggal Ika. Oh, kamu menghina nabi aku boleh ya. Giliran aku menghina bapak kamu enggak boleh. Dunia terbalik kata sinetron. Benar. Aduh bingung. Nah itu ada ngambil amalin di Instagram yang komika itu yang menghina Islam. Anda tidak terima siapa yang rela Islam dihina, ya kan? Ah, ini ada yang ngetek. Wah apa namanya? Apa bahasanya itu? Islam garis keras. Tidak Islam pun tidak seperti itu. Dimaafkan. Nabi Muhammad itu ketika hina dimaafkan. Nabi maaf. Kamu katanya Habib harus memaafkan. Ya. Anak aku bilang, Masya Allah kamu ini anaknya bapak kamu pokoknya tak hina-hina lah. Ngamuk-ngamuk deh. Lah ini kecebong kata dia. Lu kecebong siapa? Tak jawab, kamu hina nabi saya, boleh. Ya. Agama saya dihina, saya bela, tak boleh. Tapi giliran orang tua kamu saya hina, kamu marah. Ya apa ini kok kebalik? Katanya nabi memaafkan, kamu suruh saya maafkan. Ya kamu memaafkan juga dong kata dia. Kebalik ya. Giliran dirinya sendiri dihina marah. Jadi kalau agama dihina, Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada jalan seperti itu. Kebalik. Itu orang enggak pernah ngaji agama ngomong. Ya, mana tadi? Li ta'aluki bil i'tiqad, karena ada hubungan dengan akidah. Allazi la yaqbalu ta'addud. Akidah tidak menerima ta'addud. Tuhan berbilang enggak ada. Wa tahawul, dan perubahan aslan dan Bainam akhtalafu fi ba'di ahkami syariah. Sebutkan. Dan sesungguhnya mereka itu berbeda pendapat di sebagian hukum-hukum syariah. Di kauniha Quran. Karena hukum syariah itu hanya furu', cabang. Muta'alluq bil amal. Karena berhubungan dengan amal. Kalau amal berbeda. Setiap nabi berbeda syariatnya. Tetapi kalau akidah semuanya sama. Semuanya sama. Menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi tujibul hikmah ikhtilafu biikhtilafil umam, yang memberikan hikmah, yang tentunya ada hikmahnya dengan perbedaan tersebut, dengan perbedaan umat-umat terdahulu, baik secara zaman, baik secara tempat, baik secara tabiat, maupun baik secara keadaannya. Jadi tentunya kenapa harus berbeda? Karena ada hikmahnya. Kenapa Nabi Isa sama Nabi Muhammad berbeda syaratnya? Tentunya ada hikmah tersendiri. Wallahu a'lam bishawab.